All artisnya Ju Palapa. Terima kasih. saudara-saudara, untaian tetap saja cerah, namun senyum dan tangis akan tetap selalu damai. Itulah pertanda kita harus berpisah. New Palapa akan tetap selalu di hati. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih kerjasamanya.